Tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di steam gitu ya, dia akan tinggi banget. Ternyata pagi itu adalah waktu di mana hormon lapar kita lagi rendah pagi. Maka pagi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak makan. Ya, pagi tidak perlu banyak-banyak makan. Kalau saya menganut seperti itu ya, kalau yang berbeda sih nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya menganut, nanti kapan makannya kita lihat pergerakan hormon tadi. Dia ternyata paling tingginya si hormon lapar tadi adalah waktu siang. Nah, siang baru kita makan. Ya, makannya bagaimana polanya? Harus dihitung berapa kalori, berapa gram, berapa apa? Nggak usah pakai polanya Nabi aja. Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara gitu aja, simpel. Dan jangan makan sampai kenyang. Kan gitu polanya. Jangan makan sampai kenyang. Ini contohnya. Jadi kalau siang-siang apa harus kita kerjakan? Misalkan kita pengen makan, ya udah makan. Apa yang kerjakan? Apa yang pertama kali kita makan? Al-Qur'an memerintahkan kita untuk makan pertama kali apa? Buah. Ya. Maka siang-siang itu sebelum Anda makan berat, ya, makanlah buah dulu. Berapa banyak? Ya, hitunglah sendiri. Kebutuhan kita kan beda-beda tiap orang. Habis makan buah makan apa? Habis makan buah baru makan sayur. Ya, sayurnya dibikin sayur begini nggak? Santan lagi kan? Ya, semakin mentah semakin bagus. Jadi gini, coba saya, ada beberapa jenis sayuran yang mereka ini bapak ibu sekalian punya keunggulan-keunggulan, entah itu diolah, dimasak. Nah nih, tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di steam gitu ya, dia akan tinggi banget likopen atau anti kankernya ketika di steam itu tomat. Tomat itu lebih baik dimakan sudah di apa kan di steam ya, dikukus gitu kan. Kemudian eggplant, eggplant ini terong. Terong tuh bagus ya. Dia bisa untuk menetralkan banyak logam-logam berat juga, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian ada lagi namanya sulforapan. Sulforapan ini ada satu bahan yang Allah ciptakan di dalam produk ciptaannya yang ada pada apa? Nih, brokoli. Ya, yang ini bisa Anda makan mentah atau di steam. Kalau dia mentah atau di steam, maka dia akan mengeluarkan sulforapan. Sulforapan ini kalau dia keluar, maka tubuh akan melakukan proses auto detox. Canggih kan? Jadi saya katakan, benerin aja si piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Kemudian, wortel. Nih. Wortel ini teman-teman sudah banyak yang tahu kan, karoten, ya, beta-karoten. Dia bagusnya diapain? Di-cook, dimasak, di-steam. Ya. Jadi, jangan dikasih santan. Jadi maksudnya lebih baik di-steam ya, atau Anda rebus gitu juga baik. Kemudian, paprika. Paprika ini bagusnya dimakan mentah. Ya, dimakan mentah. Kemudian terakhir jamur. Ya, jamur juga salah satu yang Allah ciptakan yang sangat baik untuk mengikat logam-logam berat di samping jenis bawang-bawangan. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sup, jadi pagi-pagi itu misalkan kita boleh enggak bikin variasi makanan, boleh. Jamur itu kalorinya rendah. Jadi pagi-pagi Anda bisa bikin sup jamur. Sup jamur nanti isinya apa? Isinya banyak rempah-rempah. Jahe mungkin, ada kunyit sebagian, kemudian ada bawang-bawangan, itu Anda minum airnya pagi-pagi. Jadi tidak terlalu banyak tapi cukup untuk memberikan energi karena mereka semua banyak mikronutriennya ya, pagi-pagi seperti itu.